إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah sampai rukun Islam yang keempat as-siyam seperti yang telah disebutkan matannya oleh al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa dalilus siyam qawluhu ta'ala, dalil tentang siyam firman Allah tabaraka ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah dijelaskan kata demi kata oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, kata beliau, kutiba maknanya adalah furidha, difardukan, diwajibkan, alaikum, terhadap kalian, as-siyam, untuk melakukan ketaatan dalam bentuk puasa. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, seperti atau sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang atau generasi yang datang sebelum kalian, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa as-siyam bukanlah perkara yang pertama yang telah dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sudah berlangsung dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, sebagai tujuan yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan amalan besar ini. Kita telah sampai di halaman ke-114, paragraf yang terakhir pada pertemuan pekan yang lalu. Al-Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan sebutkan fahadha fa'idatus siyam, maka ini merupakan fa'idah atau manfaat dari as-siyam, annahu yusabbib at-taqwa, bahwa dengannya menjadi sebab untuk menuju taqwa. Taqwa Allah, taqwa kepada Allah Jalla wa'ala tentunya. Wattiqa al-maharim, dan menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Wasyahawatil muharramah, dan juga dari syahwat-syahwat yang diharamkan pula. Ini tujuan as-siyam. La'allakum tattaqun. Li'anna al-insan Karena manusia, kata beliau, idza tarakal mubahat, tatkala dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang mubah-mubah, perkara-perkara yang dibolehkan menurut pandangan syar'i, ta'atan lillah, yang dia lakukan meninggalkan perkara-perkara mubah tadi dalam rangka taat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau dia bisa meninggalkan perkara mubah, kana min babi aula an yatrukal muharramat, maka tentu lebih-lebih lagi untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Mubah saja perkara yang boleh, dia bisa, dia mampu untuk dia tinggalkan. Kenapa dia tidak mau lakukan padahal boleh? Semata-mata ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah Jalla wa'ala. Menimbang-nimbang apakah ini beruntung untuk akhiratnya ataukah tidak, dalam urusan-urusan yang diperbolehkan. Sekian banyak contohnya. Maka kalau yang mubah saja dia mampu untuk dia tinggalkan, maka lebih-lebih lagi meninggalkan perkara yang diharamkan. As-siyam yudarribuhu ala tajannubil haram. Siyam juga melatih. Yudarrib. Melatih. Ala tajannub al-haram. Untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Terlatih kita dengannya melalui larangan-larangan di dalam as-siyam. Makan, minum yang tadinya boleh, kemudian ditinggalkan pada waktu tertentu yang dikhususkan, dia bisa. Dia mampu untuk meninggalkan itu. Semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Nah, kalaupun dia mau secara tidak jujur, mungkin tidak di hadapan manusia, dia mungkin bisa makan dan minum. Tetapi dia tidak lakukan itu karena itu perkara yang diharamkan dalam waktu yang telah dibatasi dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka terlatihlah dengan itu. Untuk kemudian dia bisa meninggalkan perkara yang haram berikutnya, setelah dia menunaikan ibadah as-siyam. Demikian pula kebutuhan biologisnya dengan istrinya tercegah semenjak waktu tadi, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa dia tidak lakukan? Semata-mata karena taat dengan batasan-batasan dan ketentuan yang Allah telah tegakkan. Nah, maka terlatih dengan as-siyam. Wa yudarribuhu ala tamakkun. Demikian pula terlatih untuk dia semakin tegar. At-tamakkun min nafsi, semakin teguh. Al-amaratun bisu, untuk meninggalkan perkara-perkara yang mengantarkan kepada asu, perkara-perkara yang jelek, yang jahat, yang negatif. Lianna an-nafsa la'ammaratun bisu. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya jiwa itu la'ammaratun bisu, lebih condong untuk mengantarkan kepada asu. Maka itu ada hikmahnya mengapa Allah Jalla wa'ala jadikan seperti itu, karena memang untuk menguji hambanya. Dan hambanya diberikan kendali untuk tidak kemudian terbawa begitu saja dengan adanya iman. Dikendalikan jiwa tadi yang mengantarkan kepada asu dengan iman, termasuk juga dengan as-siyam. Wa yutarridu anhu as-syaitan, dan dengan as-siyam mengusir as-syaitan. Kenapa? Karena jalannya semakin sempit. semakin tertutup. Bagaimana telah kita tahu bahwa syaitan bersama dengan Bani Adam, manusia bersama dengan aliran darahnya. Tatkala seseorang menjalankan siam, maka jaringan atau aliran darah tadi itu semakin sempit, sehingga membuat sempit pula peluang syaitan untuk menggoda, menarik-narik anak cucu Adam untuk mengikuti jalannya. Wa yalinu qalbuh litta'ah. Dan dengan siam, sebagaimana Allah katakan, la'allakum tattaqun, menjadikan yalin, lunak, qalbuh, hatinya, litta'ah, untuk melakukan ketaatan. Mudah hatinya seseorang yang berpuasa itu untuk terenyuh, untuk merasa mudah menjalankan bentuk-bentuk ketaatan. Sampai di situ pada kajian yang lalu, kita lanjutkan berikut penjelasan beliau masih terkait dengannya. Walidzalik tajidu as-sha'im. Maka oleh karena itu engkau dapati orang yang berpuasa itu aqrabu ilal khair. Aqrab, lebih dekat, ilal khair, kepada kebaikan. Minal muftir, dibandingkan muftir, dibandingkan orang yang berbuka, dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Nah, as-sha'im aqrabu ilal khair minal muftir. Kenapa demikian? Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau, tajidhu yahrusu ala tilawatil Qur'an. Engkau dapati dia yahris, bersungguh-sungguh atau bersemangat, ala tilawatil Qur'an, untuk membaca Al-Quran. 6. Semakin bersemangat kondisinya orang yang berpuasa. Dia memanfaatkan kondisi-kondisi dia. Dia tercegah makan, dia tercegah minum dan sebagainya. Dia ingin memenuhi aktivitas yang bisa bermanfaat, peluang-peluang selama dia menjalankan puasa itu. Mungkin dia istirahat, tapi bangun dia berpikir, mau makan tidak bisa, mau minum tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Dia ingin sesuatu yang manfaat. Dia tidak ingin melakukan yang mubah-mubah, sayang waktunya. Dia ingin melakukan yang positif, yang manfaat untuk akhiratnya. Maka salah satu bentuk amalan yang besar di saat-saat seperti itu adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran sudah mungkin terasa muncul agak sedikit capek, mungkin terhenti. Dia sisihkan waktunya lagi, dia lanjutkan dengan zikir kepada Allah. Zikir kan tidak baca. Nah, mungkin lebih ringan, sehingga cukup menggerakkan lidah, tetapi mempunyai nilai yang besar, zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga terus, detik per detik, menit per menit, seluruh waktunya itu manfaat. Jangan sampai waktu tersia-siakan 24 jam 1 menit pun. Kata orang, jangan dikasih kendor. 6. Jenuh baca Al-Quran, ganti zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, jenuh, cari yang lain. Yang kemudian nanti mungkin kembali lagi. Muncul semangat lagi baca Al-Quran lagi, dan seterusnya. Eman-eman lisan ini kemudian diem begitu saja. Marilah kita basahi dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kita basahi dengan baca Al-Quran. Nah, dan bentuk-bentuk amalan al-khair, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya. Karena waktu kita ini sangatlah sebentar di dunia. Setelah itu kita akan hidup selama-lamanya tanpa ada batas akhirnya. Seorang yang sudah mati memasuki alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Alam barzakh bukanlah tidur, Janganlah kemudian kita pikir tidur karena sudah mati, tidur terus, tidak, dibangkitkan, dibangunkan. Berada pada fase yang kedua, yaitu alam barzakh, maka tidak tidur. Nah, sampai menunggu datangnya yaumul qiyamah. Nah, dunia sebentar, 60 tahun, 70 tahun. Akhirat, satu hari di akhirat seperti halnya 1000 tahun di dunia. Maka kita hitung secara matematis, kira-kira seperberapanya kita hidup di dunia dibandingkan akhirat. Satu hari di akhirat seperti layaknya 1000 tahun di dunia. 1000 tahun, kita bukan 100 tahun hidup, tidak sampai, sedikit sekali orang hidup sampai 100 tahun. Itu baru 1/10-nya. Nah, kita hidup 60 tahun, 70 tahun, sudah kemudian tidak kuat lagi untuk berbuat ini, berbuat itu. Namanya langsung bertambahnya umur semakin menurun kekuatan. Semumpung tenaga, waktu, kesehatan, peluang masih ada, segera kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan tunggu-menunggu. Nah, karena itu suatu kesempatan yang mahal, belum tentu bisa terulang lagi. Nah, maka kembali lagi bahwa keberadaan orang yang berpuasa tadi, kita saksikan sendiri lebih semangat di dalam tilawatil Quran. Wa 'alas salat, semangat pula menjalankan salat, tentunya tepat waktunya, disiplin untuk menuju masjid Allah. Wa yadhhab ilal masjidi, kata beliau, mubakkiran, dan dia segera berangkat ke masjid itu, mubakkir, bersegera. Bukan mau ke masjid itu pas-pasan waktunya. Azan baru berangkat. Nah, atau komat baru berangkat. Hilang sudah. Maka jelas dia akan terburu-buru berangkat ke masjidnya. Kemudian sholat qobliyahnya tidak dapat. Banyak kalahnya dia. Ketika dia membatasi, mengepaskan waktunya tadi dengan seminimal mungkin. Maka janganlah demikian. Maka sholat lima waktu memiliki jatah porsi tersendiri, sehari 5 kali dalam waktu yang telah ditentukan. Siapkan waktu bagi kita, sebentar mau sholat zuhur, sebentar mau sholat asar, sebentar mau maghrib, sebentar mau isya. Kita terus terjaga waktu-waktu masing-masingnya. Dan itu bentuk menghormati terhadap perintah Allah yang kedua, yaitu salat. Maka kalau orang yang tidak puasa bisa melakukan itu, apalagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena aqrabu ilal khair, lebih dekat kepada kebaikan. Asyam linahu litta'ah wa yadhhabu, bahwa puasa itu bisa membuat lunaknya litta'ah, untuk melakukan ketaatan. Wa yadhhabu, dan sekaligus bisa mendidiknya. Itulah semua maksud tujuan Allah turunkan suatu perintah yang namanya as-siyam. Kullu hadza dakhilun fi qawlih, semua tadi masuk pada firman-Nya dengan tujuan la'allakum tattaqun. Naam. Fasyahid minal ayah, maka bukti dari ayat yang mulia ini, Al-Baqarah 180 sekian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Bukti dari ayat yang menyatakan kutiba alaikumussiyam, hadza dalilun ala fardiyatissiyam. Di sini menunjukkan tentang dalil kewajiban untuk melakukan siyam. Wa fussirahu biqaulih, Dan ditafsirkan kalimat itu dengan firman Allah Jalla wa'ala berikutnya. Firman Allah yang tadi menyatakan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Nah, ditafsirkan dengan firman Allah berikutnya, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Syahru ramadhan, bulan ramadhan. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah telah turunkan padanya Al-Quran. Sehingga ketika kita ditanya mengapa kita diwajibkan puasa di bulan itu, bulan yang Allah pilih yaitu Ramadan, karena sebabnya ini, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Inilah yang menjadi alasan mengapa siyam diwajibkan di bulan Ramadan, atau mengapa Ramadan Allah wajibkan untuk melakukan siyam, karena bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Kantum berikan tanda, sebabnya adalah alladhi unzila fihi al-Quran. Lianna qawlahu kutiba alaikumus siyam, karena firman Allah Ta'ala di atas tadi, kutiba alaikumus siyam, mujmal, umum. Fassarahu atau fussirahu, maka ditafsirkan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Iya kan? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Nah, puasa apa? Maka dijawab dengan kalimat berikutnya, syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, maka Allah tegaskan berikutnya, faman syahida, dan siapa yang telah menyaksikan, minkum, di antara kalian, asyahra, bulan itu. Apa yang dimaksud bulan itu? Yaitu bulan Ramadan. Atau juga bulan yang dimaksud di situ adalah ru'yatul hilal. Faman syahida, siapa yang telah menyaksikannya, menyaksikan ru'yatul hilal, falyasumhu, maka wajib baginya berpuasa. Falyasum fi'il amr, kata perintah. Falyasumhu, maka hendaklah dia lakukan puasa. Wadih insyaAllah. Naam. Diingat-ingat dan dihafalkan dalil tentang masalah siyam, sebagaimana kita pula harus tahu dan hafal dalil tentang rukun-rukun Islam yang lainnya. Nah, apa dalil tentang syahadat? Apa dalil tentang masalah salat, masalah siyam, masalah zakat? Nah, itu hendaknya diperhatikan. Dan insyaAllah akan diberikan waktu di akhir kajian ini nanti insyaAllah ta'ala. Berikutnya kita melangkah pada rukun yang kelima, rukun yang terakhir, wa dalilul haji, dalil tentang haji. Walillahi alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Naam. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa makna masing-masingnya nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan. Naam, setelah mukaddimah ini. Beliau menyatakan idda'al yahud. Yahudi mengaku-ngaku. Idda'a. Yahudi mengaku-ngaku annahum muslimun, bahwasannya mereka itu sebagai kaum muslimin. Naam. Wa annahum ala dini Ibrahim. Dan dia pun, mereka pun mengaku-ngaku di atas dini Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Maka tidak cukup hanya sebatas pengakuan. Famtahanahumullah. Maka Allah menguji mereka. Allah Jalla wa'ala menguji pengakuan mereka. Fi hadhil ayah. Dengan turunnya ayat ini. Naam. Wa qala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat ini terdapat pada surat Ali Imran ayat yang ke-97. Naam. Pada ayat yang ke-97 sekaligus sebagai referensi buat kita, dalil haji berikutnya surat Al-Hajj. Selain surat Al-Imran 97, maka bisa antum tambahkan pada catatan antum Al-Hajj ayat ke-27 sebagai pendalilan pula perintah dari Allah Jalla wa'ala bagi manusia untuk menunaikan haji. Wa adzin bin nasi bil hajj, dan serukan kepada manusia untuk menunaikan haji ke Baitillahil Haram. Naam. Itu setidaknya dua dalil. Sekaligus antum ingat-ingat, antum hafalkan. Naam. Selain surat Al-Imran, surat Al-Hajj. Demikian juga selain ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan melalui jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu secara marfu', man malaka zadan wa rahilatan. Siapa orang yang telah memiliki perbekalan, wa rahilatan dan tunggangan. Zat artinya bekal, artinya sudah memiliki biaya untuk menunaikan ibadah haji, setidaknya untuk transport berangkat dan pulangnya. Warahilatan, dan ada tunggangannya. 6. Kapal laut, pesawat dan sebagainya. Tuballighuhu ila baitillahil haram, yang dengannya bisa mengantarkan ke baitillahil haram. 6. Walam yahuj, sementara dia pun juga belum menunaikan ibadah haji. Fala alaihi an yamuta yahudiyan au nasraniyan. Tidak ada lain jika dia mati, maka dia matinya dalam keadaan seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan. Siapa yang telah memiliki bekal dan telah memiliki kendaraan untuk mengantarkan ke sana dan juga dia belum haji, maka tidak ada lain jika dia mati-matinya dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Ini dalil dari As-Sunnah, perintah untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, hadis yang insya Allah kita sudah hafal bersama, dalil haji sekaligus dalil tentang 5 rukun Islam. Siapa yang tahu? Anak-anak kita sudah hafal insyaallah. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas 5. 5 perkara, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian 2 kalimat syahadah. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa sawmi ramadhan, dan puasa ramadhan. wahajjil bait man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji ke Baitillahil Haram bagi siapa yang mampu menuju untuk ke sana. Bunyal Islamu ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakat, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, kita kembali bahwa dengan ayat Ali Imran tadi Allah telah menegaskan bagi hambanya untuk menunaikan haji. Maka ini sebagai ujian buat mereka Yahudi. Fa in kuntum muslimina. Kita lanjutkan. Fa in kuntum muslimina. Jika kalian wahai Yahudi mengaku sebagai orang Islam, fa hajju, maka berhajilah kalian. Li'anna Allah farada hajjal bait. Karena Allah Jalla wa'ala telah fardukan haji ke al-bait, baitillah, alal muslimin, bagi kaum muslimin. Kalau kalian mengaku sebagai muslimin, maka salah satu buktinya lakukan perintah Allah yang ini adalah haji ke baitillahil haram. Fa'idha lam tahujju, jika kalian pun belum melakukan haji, wa abaitum al-hajj, dan kalian menelantarkan haji, kalian menolak atau kalian tidak mau untuk melakukan haji, fahadza dalilun ala annakum lastum muslimin, maka ini menjadi dalil bahwa kalian lastum muslimin, bukanlah kaum muslimin. Insyaallah masing-masing kita sudah terhujam dalam diri kita untuk menunaikan ibadah rukun yang kelima ini. Alaysa kadzalik? Naam. Nawaitum, sudahkah kalian berniat? Naam. Yang penting niat dulu. Ya. Belum kesampaian, belum ditakdir, yang penting innamal a'malu binniyat. Sambil sudah diniati, dikumpulkan rezekinya, kalau ada kesempatan Allah takdirkan berangkat, berangkat. Tawakkal Allah. Iya. Setidaknya sudah terhujam. Walaupun rasanya menurut matematis kayaknya tidak mungkin saya ini. Dari mana saya mau berangkat haji? Nah. Harta saja saya pas-pasan. Kemudian tidak tahu kapan mau berangkat. Yang berangkat pun masih antri. Kalau Allah kehendaki untuk berangkat, berangkat apa tidak? Berangkat. Kalau Allah yang memanggil, dengan bagaimanapun caranya akan dipanggil untuk menunaikan ibadah ini. Nah, wahai Yahud, jika kalian hanya sebatas pengakuan saja, kalian enggan untuk melakukan ibadah ini, lastum muslimin, maka kalian bukanlah kaum muslimin. Walastum ala millati Ibrahim, dan bukanlah kalian dari millahnya Nabi Ibrahim. Bukanlah kalian di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan siapa yang ingkar, yang kufur dengan amalan ini, maka sungguh Allah itu ghaniyyun, Allah itu maha kaya, 'anil 'alamin, seluruh sekalian alam. Kenapa Allah tutup dengan salah satu sifatnya dengan ghani, maha kaya? Menunjukkan yang kaya itu tidak butuh apa-apa. Maksudnya Allah perintahkan amalan ini untuk hambanya lakukan, bukan berarti Allah itu butuh kepada kalian. Allah itu maha kaya. Allah perintahkan seperti ini karena manfaatnya adalah bagi kalian. Kalian dengan itu akan mendapatkan maslahah dengan amalan ini. Bukan kemudian Allah ingin bagian dari amalan kalian. Sama sekali tidak. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, kita lihat dari awal ayat, walillah Apa maknanya walillah? Kata beliau, hadza fardun wa haqqun wa wajibun. Ini merupakan fardu, ini merupakan hak, ini merupakan wajib lillah, bagi Allah, alan nas, kepada manusia. Walillah artinya kewajiban, Allah telah wajibkan bagi manusia. Apa yang Allah wajibkan? Hajjun. Apa arti dari hajj? Hajj maknahu fil lughah, hajj menurut etimologi bahasa Arab, al-qasdu. Al-qasdu, al-qasdu itu maksud. Maksud itu tujuan. Kita mau ke sana, bukan mau kemana, bukan kemana yang lain, tetapi mau ke sana. Nah, yang kita tuju dari tempat tinggal kita adalah mau ke sana. Itu hajj secara lughah, al-qasdu. Kalau kita sudah mengerti secara lughah, bagaimana tinjauan al-hajju syar'an, secara syar'i, secara istilah. Secara istilah atau definisinya, qasdul ka'batil musyarrafati. Qasdu memaksudkan al-ka'bah al-musyarrafah, untuk menuju tempat yang namanya ka'bah al-musyarrafah, yang mulia. Wal masyair al-muqaddasati, dan menuju masyair. Nah, tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala selain Ka'bah, yang menjadi kaitannya dari amalan ibadah haji. Arafah, Muzdalifah, Mina, Makkah. Nah, itu al-masyair al-muqaddasah. Fi waktin makhsus, fi waktin makhsusin, pada waktu yang dikhususkan. Tidak bisa kemudian sembarang waktu kita menunaikan haji, tetapi waktunya sudah dikhususkan. Kapan itu? Waktunya dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, sampai berakhirnya tanggal 13 Dzulhijjah. Itu amalan intinya di sana. Nah, yang mana kemudian jika hajinya itu haji tamattu, maka didahului sebelumnya dengan umrah. Nah, kemudian setelah itu seseorang bisa berdiam setelah tanggal 13 tadi, masih bisa berdiam di Mekkah. Nah, kemudian setelah dia akan meninggalkan Mekkah, maka dia melakukan tawaf wada. Pada waktu yang telah dikhususkan, li'ada'in ibadat makhsusah, untuk melakukan ibadah-ibadah yang khusus. Wahia manasikul haji, yaitu melakukan manasik haji. Perjalanan bagaimana secara tuntunan Rasulullah SAW menunaikan amalan tersebut. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Setahap demi setahap apa yang kita dapatkan, semoga menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah pun berkenan untuk mencatatnya sebagai amalan yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.